Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam hadis Ummi Salamah yang bercerita tentang kedatangan Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Fahal al-mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Qala, "Na'am, idza hiya ra'atil ma." Sebelumnya barakallahu fikum, bagi para talabah semuanya, mohon barakallahu fikum memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Murojaah Quran, murojaah durus, barakallahu fikum. Jangan banyak enam santai ke sana kemari. Dalam keadaan seperti ini, barakallahu fikum, kita selayaknya makin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, makin memperkuat taqarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah yang besar, barakallahu fikum, dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman adalah orang-orang yang pandai mengambil ibrah dari teguran-teguran Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kita melaksanakan himbauan dari Wulatul Umur untuk meliburkan durus-durus kita, barakallahu fikum. Kita bertaqarrub dengan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tingkatkan, barakallahu fikum, amal soleh kita. Sibukkan diri dengan membaca Al-Quran, murojaatul Quran. Hari-hari biasa penuh dengan durus, kurang waktunya untuk murojaatul Quran. Maka ini kesempatan, barakallahu fikum, dua pekan gunakan untuk murojaah Quran, barakallahu fikum. Yang biasa Al-Quran mungkin kita murojaah hanya setengah juz atau kurang daripada itu, maka waktu yang luang ini bisa kita membaca satu atau dua juz, barakallahu fikum, bahkan lebih. Kita murojaah, barakallahu fikum, sambil kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, segerakan dengan, barakallahu fikum, makhraj untuk keluar daripada urusan yang besar ini, barakallahu fikum, al-wabak, barakallahu fikum. Jangan, barakallahu fikum, dalam menghadapi wabah ini jangan berlebih-lebihan, jangan pula meremehkan, barakallahu fikum. Setiap kita, barakallahu fikum, bersikap dengan bimbingan syariat Islam ini, barakallahu fikum, la ifrat wa la tafrit, tidak berlebih-lebihan menyikapi enam berita-berita wabah ini, dan tidak pula kita meremehkan, bahkan jangan pula kita bermain-main, barakallahu fikum. Yang paling penting bagi kita sekalian adalah ambil ibrah, dekatkan diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, perbaiki, barakallahu fikum, amal-amal saleh kita, jauhkan maksiat-maksiat, barakallahu fikum. Jadi santri jangan keluyuran kesana kemari ngobrol. Jangan ngobrol, barakallahu fikum, termasuk ngobrol bareng, makan-makan bareng, itu barakallahu fikum termasuk salah satu yang harus dihindari. Kenapa sekolah diliburkan? Karena juga barakallahu fikum tidak banyak berkumpul, tidak banyak, barakallahu fikum, bersentuhan barakallahu bikum. Oleh karena itu, naam barakallahu bikum, murajatul Quran di masjid, naam berjauhan 1 meter, 1 meter atau lebih daripada itu, naam sambil kita khusyuk taqarrub kepada Allah berdoa barakallahu bikum untuk meminta keselamatan, kesehatan, naam barakallahu bikum. Lebih-lebih tahfidz, yang Qurannya, hafalan Qurannya banyak, dan sangat-sangat barakallahu fikum cocok waktunya untuk memurajaah barakallahu fikum. Bukan terbalik, dalam tahfidz malah banyak keluyuran ke sana kemari, seolah-olah barakallahu fikum enggak punya beban. Enam, tidak demikian barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah membaca biografi singkat Ummu Salamah Hindun bin Abi Umayyah, dan juga telah membaca sedikit biografi Ummi Sulaim, yaitu Sahlah bintu Milhan al-Ansariyah, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dikenal sebagai wanita yang paling cerdas, wanita yang paling kokoh hatinya, wanita yang paling afdol adab dan agamanya. Sekarang kita lihat kepada suaminya, yaitu Abu Talhah. Abu Talhah adalah nam suami daripada Ummu Sulaim. Wa huwa Zaid bin Sahal al-Ansari. Abu Talhah tersebut adalah bernama Zaid bin Sahal al-Ansari. Min fudala'is sahabah. Dia termasuk sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Syahida ghazwata Badrin wa Uhud. Beliau menyaksikan perang Badar dan perang Uhud. Wa tasaddaqa bi ahabbi malihi ilaihi hina nazala qawluhu ta'ala. Beliau adalah Abu Talhah, seorang yang bersedekah dengan harta yang paling beliau cintai. Ketika turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah berfirman, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian cintai. Ketika turun ayat ini di malam hari kepada Rasulullah SAW, maka Abu Talhah mengutus Anas bin Malik. Atau beliau datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, inna allaha qad unzila ilaika hadhil ayah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan pada malam ini ayat ini, tadi malam ayat ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna habba mali ilayya bayroha. Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah bayroha, kebun kurma, mustaqbalatal masjid, yang berada di hadapan masjid Nabi. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun tersebut karena ada sumber air yang bersih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum daripada air yang ada di kebunnya Abu Talhah itu, yang disebut Bayroha. Fadhaha ya Rasulullah. Terimalah ya Rasulullah. Ini adalah barakallahu fikum harta yang aku cintai, yang aku sedekahkan. Arju birraha wa dukhriha, saya mengharapkan kebaikan daripada kebun ini. Naam. Barakallahu fikum. Itu sahabat Nabi barakallahu fikum turun satu ayat langsung beramal barakallahu fikum. Menginfakkan harta yang paling beliau cintai. Karena ayat ini mengatakan kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian membelanjakan, menginfakkan dari harta yang kalian cintai. Semua harta benda dicintai oleh jiwa ini. Di antara harta tersebut ada harta-harta yang paling bernilai, berharga di sisi pemiliknya. Nah, maka termasuk harta yang paling dicintai oleh Abu Talha adalah Bayroha, sebidang kebun kurma, mustaqbalatal masjid, di hadapan masjid, di depan masjid. Fiha ma'un tayyib, yang di dalamnya ada air yang bagus. Wa Rasulullah SAW yadkhulu ilaiha wa yashrabu min ma'iha. Rasulullah SAW masuk ke kebun tersebut, minum daripada airnya. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, mah, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Nah, wahai Abu Talha, itu adalah harta yang bagus, harta yang menguntungkan. Nah, kata Rasulullah SAW. Kemudian barakallahu fikum, Rasulullah menganjurkan untuk membagi-bagikannya kepada 6 saudara-saudaranya, kerabat-kerabatnya. Ini Abu Talha barakallahu fikum, Zaid bin Sahal Al-Ansari, mengabulkan, nah barakallahu fikum, mengamalkan firman Allah Ta'ala, yaitu dengan menginfakkan harta yang paling dia cintai, yaitu Bayroha. Tufiya hawalai sanata khamsin. Abu Talha ini meninggal sekitar tahun 50-an. Ini Abu Talha. Sekarang kita kembali kepada hadisnya. Kisah pertanyaan Ummu Sulaim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, tentang ilmu. Apakah ada kewajiban mandi junub bagi seorang wanita yang dia bermimpi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, apabila dia melihat air. Asyarhul ijmali, tahaddatsa ummul mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, istri yang paling terakhir meninggal dari istri-istri Nabi SAW. Ummul mu'minin Ummu Salamah radhiyallahu anha menyampaikan hadis, bercerita tentang Ummu Sulaim Al-Ansariyah imratu Abi Talha. Annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Sulaim ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tas'alu anil mar'ati idza yahtalamat, bertanya tentang wanita apabila dia mimpi jima, mimpi dijimai. Fahal min ghusl 'alaiha min ghuslin, apakah wajib dia mandi? Wa huwa su'alun yamna'ul haya'u katsiran. Dan ini merupakan pertanyaan yang biasanya rasa malu menghalanginya. Nah, menghalangi para wanita untuk bertanya tentangnya. Karena para sahabiah yang ada di situ barakallahu fikum, sebagian sampai Enam ketiga untuk mau mendengar pertanyaan Ummu Salamah, Ummu Sulaim Rasulullah SAW. Sampai sebagian mereka menutup telinga, malu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Malu untuk ayyasrahna bihi, untuk terang-terangan dengannya. Lakin limahabbati Ummi Sulaim lil ilm wa tashawukiha limarifatil hukmi lita'budillah ala basiratin akdamat ala tasrihi bihi. Akan tetapi karena kecintaan Ummu Sulaim terhadap ilmu dan kerinduannya terhadap pengetahuan untuk mengetahui hukumnya, untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, beliau maju kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang tasrih, dengan pertanyaan yang terang-terangan, barakallahu fikum. Wa qaddamat baina yaday dzalika kalaman yumahhidu li udriha. Beliau memukaddimahi pertanyaan beliau dengan sebuah kalam sebagai pembukaan untuk membuka uzurnya. Haitsu qalat, dari sisi Ummu Salamah, Ummu Sulaim bertanya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Nah, ini berupa tamhid, pembukaan, pemberi awalan dalam berkata, dalam bertanya. Barakallahu fikum, sebagai motivasi. Sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Baru beliau mengatakan. Nah, wa idza kana subhanahu wa ta'ala la yastahi minhu. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran, falanas'al 'anil haqqi aina makana, maka kita bertanya tentang kebenaran di mana saja berada. Wa qad jabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sungguh telah menjawabnya. Bi anna 'alal mar'ati idza ihtalamat, bahwasanya bagi berkewajiban bagi seorang wanita apabila dia mimpi, an tabtasila, maka dia harus mandi. Bisyarti antaral maniyya kharijan minha, dengan syarat bahwasanya dia melihat mani keluar darinya. Berarti kalau mimpi enggak sampai keluar, nam tidak ada kewajiban mandi. Barakallahu fikum. Ini nam semangatnya Ummu Sulaim terhadap ilmu. Tidak menghalangi beliau untuk bertanya tentang ilmu, rasa malunya. Rasa malunya tidak menghalangi beliau untuk bertanya tentang ilmu. Yang padahal barakallahu fikum berkaitan dengan para wanita, dengan dirinya. Yang kebanyakan mereka para wanita malu tentangnya. Nah, ini salah satu bentuk daripada kecerdikan, kecerdasan Ummu Sulaim, barakallahu fikum. Krayaman Aba Hamzah yumahidu li udriha. Fadilatu Ummi Sulaim, fawaidul hadith al-awwal. Fadilatu Ummi Sulaim bihirsiha alal fikhi fid din. Terdapat dalam hadis ini fadilah Ummi Sulaim, semangatnya beliau terhadap fikih, semangatnya beliau terhadap ilmu, dan bagusnya ada beliau dengan mendahulukan barakallahu fikum kalimat pembukaan untuk mengetahui udzurnya. Barakallahu fikum. Keumuman mereka para sahabiah memang semangat di dalam belajar barakallahu fikum. Sebagian mereka menampakkan kecemburuannya kepada sahabat dari kalangan kaum laki-laki yang senantiasa mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Sampai mereka barakallahu fikum meminta untuk didatangi oleh Rasulullah SAW dan menyampaikan apa yang Allah ajarkan kepada beliau. 6. Meminta waktu khusus untuk diajari tentang ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada beliau. Maka Rasulullah pun menjanjikan suatu waktu untuk mereka, untuk beliau datang kepada mereka. Abanam, saudah. Nafyu sihhatil haya, nafyu sifatil haya'i minil haq anillahi azza wa jal, wa dhalika likamali adlihi wa rahmatihi. Dalam hadis ini terdapat faedah yang kedua adalah menafikan sifat malu dari kebenaran dari Allah azza wa jalla. Allah tidak malu dari kebenaran. Yang demikian merupakan kesempurnaan keadilan Allah. Dan barakallahu fikum merupakan rahmat, kesempurnaan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, apa faqih? Isbatun atau isbatu anna ma'allal mar'ata tahtalimu wa tanzilul mani. Bahwa isbat di dalam hadis ini menetapkan bahwasanya wanita juga bermimpi dan bisa keluar mani. Barakallahu fikum, seperti laki-laki. 6. Yang keempat, Abang Musa. Wujubul ghusli ala man ihtalama. Wujubul ghusli ala man ihtalama idza ra'al mani. Wajib mandi bagi siapa yang bermimpi apabila dia melihat mani di pakaiannya. Yang kelima, Aba Sultan. Li'udrihi. Annahu la yanbaghi lil insan ayamnahu al haya'u min ma'rifati an ma'rifatil haqq. Sesungguhnya tidak selayaknya bagi seseorang rasa malunya menghalangi dia untuk mengetahui al-haq, kebenaran. Wasu'ali anhu, dan tidak selayaknya bagi seseorang rasa malunya menghalangi dia untuk bertanya tentang kebenaran. Lakin yuqaddimu ma yumahidu liudrihi, tetapi hendaklah dia memberikan mukaddimah dengan awalan yang bisa menentukan udurnya, untuk udurnya, atau dia bisa bertanya kepada, nah, atau bisa mewakilkan orang lain barakallahu fikum untuk bertanya tentang kebenaran jika dia malu. Barakallahu fikum. Sebagaimana telah terjadi pada Ali bin Abi Thalib ketika mengutus Al-Miqdad ibnu Aswad. Barakallahu fikum. Al-hadithu sadis. Anaisyata radiyallahu anha qalat kuntu agsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila salati. Wa inna buqa'al ma'i fi thawbihi. Wa fil afdin li muslim laqad kuntu afruku min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan. Fayusalli fihi. Dari Aisyah radiyallahu anha. Beliau barakallahu fikum berkata. Kata beliau, kuntu agsilul janabata. Dulu saya mencuci junub dari bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat dan sesungguhnya bekas air masih terlihat pada bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warna lain yang berbeda dengan bajunya di sekitar barakallahu fikum. 6 bekas pencucian terhadap mani yang ada pada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terlihat. Wa fil afdin li muslim, dalam lafaz muslim, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dulu telah mengerik mani dari baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar mengeriknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada baju tersebut. Barakallahu fikum. Syarhul ijmali. Tuhadditsu Aisyah radhiyallahu anha in kayfiyati izalatiha al-mani. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana tata cara menghilangkan mani dari pakaian. Min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, annaha tagsiluhu ahyanan. Kadang-kadang Aisyah radhiyallahu anha mencuci mani tersebut, mencucinya. 6 wa tafruquhu ahyanan, kadang-kadang cuma mengeriknya. Bagaimana itu rinciannya, kapan mencuci, kapan mengeriknya? Fa idza kana rutaban ghasalathu, apabila mani tersebut masih basah, menempel pada baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencuci baju tersebut. Fayakhrujun nam, mencuci baju yang terkena. Yang terkena saja, bukan seluruhnya. Nam. Ketika maninya basah pada pakaian Rasulullah SAW. Beliau mencucinya. Sehingga bekas airnya ketika Rasulullah SAW keluar menuju masjid masih ada pada baju bahnya Rasulullah SAW. Nam. Fayakhrujun Nabi SAW ila salakum, Nabi SAW keluar menuju salat. Wa buqa'al ma, dan bekas-bekas air. Nam fi thawbihi, pada bajunya Rasulullah SAW. Tura qabla yajufa, nam masih terlihat sebelum keringnya. Nah, ini Rasulullah SAW. Ini Aisyah radhiyallahu anha, demikian berkhidmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada istilah nam yang ngomong jijik dan yang lainnya. Nam, barakallahu fikum. Karena mani adalah tahir, suci, barakallahu fikum. Bukan najis. Dan barakallahu fikum perlu di garis bawahi bagaimana berkhidmatnya Aisyah radhiyallahu anha. Perhatian mencuci, membersihkan bajunya Rasulullah, pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, itulah tanda dan amalan daripada perbuatan enam istri, seorang istri yang salihah. Enam yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza kana yabisan, apabila maninya basah kering. Nam, farakathu, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengeriknya, tidak dicuci. hatta yafatatta, sampai mani yang kering tersebut dikerik dengan kukunya Aisyah radhiyallahu anha sampai hilang. Barakallahu fikum. Ya, berpencar-pencar. Wa yazul al-hilang. Naam. Thumma yusalli fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biduni guslin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada baju tersebut biduni guslin, tanpa Rasul, tanpa Aisyah radhiyallahu anha, tanpa mencucinya baju tersebut. Naam, inilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu dalam rumah tangganya. Naam. Ya, berkhidmat kepada naam suami barakallahu fikum, membantu at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Maka barakallahu fikum bagi naam ummahat naam ya salafiyah, maka hendaklah barakallahu fikum mempertahankan naam kesalihahannya yang memang sudah didapatkan, sudah ada, dan barakallahu fikum bisa meningkatkan dan menambah dan menyempurnakan barakallahu fikum naam dari sifat-sifat yang terpuji ini barakallahu fikum, bagaimana bermuamalah bersama azwajahun, bersama suami-suami mereka barakallahu fikum. Naam. Makin lama naam belajar, makin lama taklim, makin banyak mendengar naam hadis-hadis Rasulullah SAW, makin barakallahu fikum baik amalan-amalannya, bersemangat untuk mempraktekkan dalam kehidupannya barakallahu fikum. Fawaidul hadis. Abu Abdurrahman Abdul Latif. Taharatul mani, lianna law kana najisan lam yutahhar bimujarradi farqihi. Nah, dalam hadis ini terdapat faedah yang pertama, sucinya mani itu. Mani itu suci. Nah, kalau seandainya mani itu najis, maka tidak bisa disucikan dengan hanya sekedar dikerik. Aisyah ketika mendapatkan mani yang kering pada baju Rasul hanya mengeriknya, tidak mencucinya. Nah, kalau seandainya mani itu najis, nanti akan dihilangkan sebersih-bersihnya sehingga tidak ada sifat-sifatnya. Nah, tetapi ketika kering hanya dikerik saja, yang namanya dikerik barakallahu fikum tidak sebersih dicuci barakallahu fikum. Naam. Ahlan salam. Anna al-mashru' izalatu atharih. Yang disyariatkan adalah menghilangkan bekas-bekas mani itu. Wa kaifiyatu dhalik, caranya barakallahu fikum untuk menghilangkan bekas-bekas mani itu, ayaghsilahu in kana rutaban. Dengan cara mencucinya jika basah maninya. Wa yafruquhu in kana yabisan, dan mengeriknya apabila kering. Wa in ghassalahu fajaiz. Kalau yang kering dicuci langsung tidak mengapa, boleh juga. Nah. Aba Ramdhani. Fadilatu Aisyah radhiyallahu anha li khidmatiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena berkhidmatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Naam. Ya, jadi makin kita lihat, makin kita banyak melihat dan membaca hadis-hadisnya, makin terlihat barakallahu fikum nam kesalihan dari istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana sikap mereka? Nam, bagaimana barakallahu fikum ya membantu dan menolong, berkhidmat kepada nam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah sebaik-baik contoh nam bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala muhammadin wa ala sallallahu alaihi wasallam.